Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtadi. Wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yawmiddin wa sallama tasliman katsira ba'd. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali pada kesempatan pagi hari ini kita dengan izin Allah dan taufiknya kita melanjutkan kembali dari pembahasan kita di waqaf al-ibtida, tentang waqaf al-ibtida, menyinggung kemarin yang sudah kita bahas dari waqaf yang terbagi dalam 4 macam. Yang pertama iqrari, intidhari, ikhtibari dan ikhtiyari, 4 pembahasan. Kemudian yang keempat ini yang menjadi pembahasan waqaf tam, waqaf kafi dan waqaf hasan, kemudian waqaf qabih. Yang tam juga sudah kita bahas bahwa waqaf tam adalah tamul kalam. Waqaf di mana dalam lafaz yang di mana kita waqaf itu sudah layak untuk berhenti dan tidak ada kaitannya dengan ayat atau dengan kalimat berikutnya. La lafzan wala ma'nan. Baik secara lafaz tidak juga secara makna. Adapun waqaf kafi juga sama sebenarnya dengan yang pertama, tamul makna, tapi hanya masih ada hubungan dengan secara makna. La lafzan, secara manawi. Dan ini juga boleh di berhenti di waqaf kafi. Dan kebanyakan biasanya di ru'usul ayah. Kemudian yang ketiganya adalah waqaf hasan. Ini juga layak untuk berhenti sama dengan yang 2 sebelumnya, tapi tidak layak untuk kemudian mengawali atau tidak dari ayat yang sesudahnya. Dan untuk yang kafi ini lebih baik, yakni di sini untuk kafi ini yang tidak baik untuk waqaf kalau di situ adalah qata, nanti di berikutnya ya, waqaf qata untuk yang kafi ya. Artinya karena apa? Masih ada hubungan atau masih ada keterkaitan dengan lafaz berikutnya secara maknawi. Meskipun di situ misalkan di akhir ayat. Ya. Sebagaimana kemarin sudah kita contohkan. Ya. Di sini juga dicontohkan kal wuquf ala la yu'minun wa litida bi qawlihi khatamallahu ala qulubihim. Maka ini bagus kalau kemudian dilanjutkan ya. Dilanjutkan bacaannya. Tapi kalau kemudian waqaf di situ kemudian qata pada la yu'minun berhenti misalkan, meskipun itu di ru'usul ayah di akhir ayat, maka ini kurang pas, ini kurang sesuai ya. Ini pada waqaf kafi. Seperti misalkan pada kisahnya Nabi Musa alaihissalam dengan Hebar ini, dan ini kan kisah yang panjang ya. Dan kemudian misalkan kita berhenti pada satu lafad ya, atau satu ayat yang di situ masih ada keterkaitan dengan ayat berikutnya, tapi di situ adalah qata, maka ini yang tidak dibolehkan ya. Adapun kalau kemudian waqaf di situ dengan niat kemudian melanjutkan berikutnya, maka inilah yang dimaksudnya dengan waqaf kafi. yani fihi kifayah atau fiha kifayah lil wuquf, yani cukup untuk berhenti di situ, tapi apa tidak layak untuk qata. Baik. Kemudian yang ketiga adalah atau yang keempatnya adalah waqaf hasan, ya. Dan ini yang disebutkan oleh Ibnu Jazari rahimahullahu taala, dan untuk waqaf qabih beliau memisahkannya karena sekali lagi bukan termasuk dari waqaf. Baik, ini selesai dari waqaf kafi. Seperti pada ayat misalkan pada awal surat Al-Fatihah misalkan. Contohnya alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kafi. Kafi. Kemudian untuk melanjutkan dengan berikutnya. Tapi kalau kemudian yang seperti ini kemudian qata' pada al-alamin, kemudian lanjutannya nanti di Ar-Rahmanir-Rahim, ini yang karena tidak pas, karena masih ada hubungan dengan secara maknawi. Ini pada waqaf kafi. Laqad ji'ta syai'an imra. Waqaf kafi di sini pada ru'usul ayah. Kemudian juga layak untuk tidak dengan yang sesudahnya, karena tidak ada hubungan secara lafaz, secara tarkib tidak ada hubungan, tapi secara maknawi ini yang masih ada keterkaitan, maka di situ tidak kurang baik untuk kemudian qata', diputuskan bahasan kemudian dilanjutkan berikutnya. Ini yang kurang pas pada waqaf kafi. Baik. Kemudian kita lanjutkan pada sini, sekali lagi adalah dibutuhkan kepada apa namanya, dan seperti ini sebagai targhib bagi kita untuk kita lebih banyak memahami bahasa Arab, ya. Memahami bahasa Arab ini penting sekali, ya. Minimalnya adalah dasar-dasar bahasa Arab kita kuasai, ya, untuk sekedar mengetahui makna-makna yang ada, mubtada, khabar, kemudian fi'il dan fa'il misalkan. Karena kemudian kalau apa namanya ibtidak pada sembarang tempat, maka ini kurang kurang layak. Seperti misalkan sebagai contoh pada surat Al-Isra misalkan, ya. Di awal surat Al-Isra atau seperti pada surat Ibrahim misalkan. Qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimussalata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah. Ini kafi. Sudah cukup berhenti di sini. Ini kalau yang di wasatul ayat, di tengah ayat. Dan maknanya sudah sesuai secara maknawi, tapi masih ada hubungan dengan yang selanjutnya. Maka dalam hal ini harus melanjutkan dengan apa namanya, atau pada berhenti pada Qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimussalah. Ya. Di sini yuqimus shalah. Ini juga sudah kafi di sini, ya. Tapi kemudian kalau melanjutkan sesudahnya pun juga boleh, karena sudah sesuai. Wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabl, dan seterusnya. Tapi kalau kemudian berhenti pada sirraw wa alaniya, ya, ini waqaf yang hasan nanti yang kedua, ketiga. Sudah hasan, ya. Waqaf hasan. Karena apa? tidak baik untuk kemudian melanjutkan pada sesudahnya, ya. Ibtidak dari seperti misalnya wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Berhenti di sini, kemudian memulainya dari ibtidaknya dari min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khilal. Maka ini kurang pas, ya. Maka kalau kemudian mau melanjutkan, ibtidak dari yang sebelumnya. Wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'tiya yawm, dan selanjutnya. Ini yang waqaf kafi. Sekali lagi, untuk kafi adalah yang layak untuk berhenti pada ayat tersebut, tapi tidak kemudian, dan juga layak untuk melanjutkan pada ayat sesudahnya, meskipun di sini tidak ada tidak ada hubungan secara lafaz, tapi secara maknawi ada hubungan. Untuk waqaf kafi tidak layak untuk qata' di situ, ya, waqaf dengan qata' nanti di bab yang ketiga setelah saktah dan setelah saktahnya. Baik. Kemudian yang ketiganya sini adalah waqaf hasan. Qala waqaf hasan al-waqfu ala kalimatin tamma bihal makna. Lakin ta'allaqa ma ba'daha lafdhan wa ma'nan. Ini waqaf pada satu kalimat yang sudah sempurna maknanya. Secara maknawi sudah sempurna. Namun masih ada hubungan dengan sesudahnya lafdhan wa ma'nan. Maka tidak baik untuk kemudian waqaf atau ibtida pada ayat yang sudahnya. Nah, seperti tadi. Qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimussalata wa yunfiqu mimma razaqnahum. Berhenti di sini, kemudian sirran wa alaniyah. Ini juga enggak bagus. Atau misalkan berhenti di wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Berhenti di sini, kemudian mengawalinya dari min qabli atau dari sirran wa alaniyah. Ini juga karena tarkibnya tidak pas, ya, susunannya juga tidak pas, maka ibtida ini pun juga harus sesuai dengan konteks kalimatnya, mubtada, khabar, atau fi'il dan fa'il. Jangan kemudian ibtidaknya dari maf'ulnya misalkan, atau dari jar, majrur, dan yang semisalnya. Maka ini akan merusak kepada jaudatul Quran, ya. Akan merusak kepada keindahan daripada keindahan dari sastra Al-Quran. Demikian pula akan merusak kepada maknanya, ya. Akan, karena bisa jadi nanti dipahami dengan pemahaman yang berbeda, dipahami dengan mafhum yang berbeda. Ini, ya. Seperti di sini disontohkan kal wuquf ala lafz Allah min qawlihi alhamdulillah. Alhamdulillah sudah bagus, sudah apa, cukup di situ, artinya sesuai dengan konteksnya, maknanya, tapi masih ada hubungan dengan yang berikutnya, ya. Tidak boleh untuk kemudian melanjutkannya atau ibtidaknya dari rabbil alamin. Ini tidak pas, ya. Ini waqaf hasan. Maka untuk waqaf hasan, waqaf tam, dan waqaf kafi, ini sebenarnya semuanya layak dan sesuai untuk berhenti di lafaz tersebut. Bedanya hanya pada ibtidaknya. Maka di sini kalau nanya, kalau masalah waqaf tidak begitu masalah, apalagi itu juga karena iqrar. Tapi yang jadi masalah adalah ibtidaknya. Ibtidaknya ini artinya melanjutkan bacaan, ini yang perlu diperhatikan. Dari mana mesti mengawali baca atau melanjutkan bacaannya. Kalau pada waqaf tam ini layak untuk melanjutkan dari dari ayat di mana kita berhenti. Pada waqaf kafi pun juga demikian. Namun tidak layak untuk kemudian kita qata. Kalau pada kafi kita boleh waqaf di situ, juga boleh untuk qata. Manakala di ru'usul ayah, kalau di akhir ayat. Karena tidak boleh berhenti kecuali tidak boleh qata, ini memutuskan bahasan kecuali di akhir ayat, ya. Kecuali di akhir ayat. Ini. Adapun hasan, ini juga waqaf yang pas di situ, namun ibtidaknya yang tidak pas untuk mengawalinya dari di mana kita berhenti, ya. Ini waqaf hasan, ya. Maka untuk hasan ini, waqaf hasan ini terkait dengan misalkan antara mubtada dengan khobarnya, ya. Maka tidak boleh untuk kemudian kita ibtidaknya dari khobar misalkan, ya. Atau fi'il dengan fa'ilnya, kemudian ini sudah pas, tapi kemudian kita memulainya atau ibtidaknya dari fa'ilnya atau dari maf'ulnya misalkan. Nah, seperti tadi wa yunfiqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, malah dari hal misalkan ibtidaknya dari hal sirra wa alaniyatan min qabli, ini rusak, yang dengar pun juga kalau paham maknanya ini akan terjadi rokakah, ya. Kalau dalam istilah bahasa namanya rokakah, ada kejanggalan makna, ya. Ada kejanggalan makna. Ini terdengar akan beda, ya. Ini diantaranya, ya. Mubtada dan khobar, kemudian kita ibtidaknya dari khobarnya misalkan, atau fiil fa'il, kita kemudian waqaf pada fa'ilnya, tapi kita ibtidaknya dari fa'ilnya, atau fiil fa'il, kita berhenti di situ sudah sesuai dengan tarkib dan susunannya, tapi kemudian kita memulainya dari ibtidaknya dari maf'ul misalkan, maka ini tidak boleh. Atau mudhaf dengan mudhafun ilaih misalkan, berhenti di mudhaf, di mudhaf-mudhaf ilaih sesuai, tapi kemudian kita memulainya ibtidaknya dari mudhafun ilaihnya misalkan, atau sifat dan mausuf, ya, sifat dan mausuf. Jadi kita berhenti di mausufnya sudah, sifat dan mausuf yang akhir, di akhir sifatnya, kemudian kita ibtidaknya dari sifat misalkan, ya, ini tidak benar. Atau tabi wal matbu, ya, antara seperti dalam sifat misalkan, ini berhenti pada memulainya pada matbu'nya misalkan, makanya juga pas, kecuali kalau itu di awal ayat, nah, awal ayat seperti misalkan, kecuali kalau di awal ayat, meskipun itu adalah merupakan matbu', artinya yang mengikuti kepada lafaz sebelumnya, maka itu tidak mengapa. Seperti di awal surat Ibrahim misalkan, ya. Alif lam ra, kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Ini sudah sesuai, sudah hasan di sini. Berikutnya Allahilladzi, ya. Allahi di sini kan. Lafzul jalala Allahi ini adalah kepada sebelumnya, ya. Ini. Maka ini tidak mengapa, Allahilladzi lahu ma fis samawati ini. Ya. Karena kepada ataf secara tarkibnya, itu secara tarkibnya atafnya kepada Al-Azizil Hamidillahi, kan. Ini huwa Allah, ya. Ini secara tarkib. Maka ini kalau di kan ini secara tarkib mengikuti kepada kalimat sebelumnya ini. Maka ini tidak mengapa manakala itu di awal ayat. Tapi kalau kemudian di tengah ayat, maka tidak boleh, ya, kecuali sesuai dengan tarkibnya, mubtada dan khabarnya mengawalinya kembalinya. Seperti misalkan pada qumil laila illa qalila, kemudian berhenti pada al-lail, qumil lail. Ini sudah hasan, ya. Qumil lail, bangunlah di malam hari. Nah, kemudian ibtida dari illa qalila, ini yang enggak boleh, ya. Ya, maka ini harus diwasalkan. Diwasalkan. Karena itu untuk di awal surat Al-Baqarah, meskipun di situ ada waqaf mu'anaqah, ya. Ada tanda waqaf mu'anaqah titik tiga itu, ya. Yang katanya nanti akan kita bahas di tanda-tanda waqaf, ya. Yang katanya kalau berhenti pada tanda yang pertama, maka wasal di tanda yang kedua, ya. Atau kalau wasal di tanda yang pertama, maka harus waqaf di tanda yang kedua. Kan ada, ya. Dzalikal kitab. Ini. La raiba fihi hudan lil muttaqin, kan gitu, ya. Maka di sini kan pada la raiba dzalikal kitab tanda waqaf satu, ya. Kemudian la raiba fihi. Kalau berhenti dzalikal kitab satu, maka la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini katanya harus seperti itu. Atau misalkan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Namun di sini kita lihat dari awal sampai akhir ayat adalah merupakan sifat kepada Al-Qur'an Al-Karim. Maka lebih utama di sini adalah untuk kemudian di wasalkan sampai akhir ayat. Ini yustahsan, ya, untuk kemudian diwasalkan, karena ketika diwasalkan akan lebih tampak apa jaudatul makna, indahnya makna ayat tersebut. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini kafi di sini, ya. Karena kemudian tam di sini, ini sudah tam. Karena berikutnya sudah berbeda, ya. Ini satu ayat yang kedua ini merupakan mensifati kepada Al-Qur'an, maka lebih utama untuk kemudian diwasalkan semuanya, ya. Meskipun di situ ada tanda waqaf, maka itu nanti akan dibahas oleh Ibnu Jazari rahimahullahu taala, wa laysa fil Qur'ani min waqfin wajib, ya. Dan seterusnya. Ini waqaf hasan. Maka untuk tiga yang pertama ini pun juga semuanya adalah kembalinya kepada ma'ani, ya. Kepada ma'ani. Seperti misalkan juga la yuhibbullahul jahra, la yuhibbullahul jahra bisu'i illa man zulim. Berhenti pada lafaz su, misalkan la yuhibbullahul jahra bisu'. Nah, ini sudah hasan. Ya. La yuhibbullahu al-jahra bisu', yani tidak boleh, tidak, Allah tidak menyenangi dengan orang-orang yang al-mujahara bil ma'asi, ya. Orang-orang yang menampakkan kemaksiatannya terang-terangan, ya. Jadi termasuk yang dibolehkan untuk diribai, ya. Ya kan? Berhenti pada la yuhibbullahu al-jahra bisu', ya. Allah tidak suka, tidak senang kepada orang yang menampakkan keburukan. Ini keburukan ditampakkan terang-terangan, ya. Maka ini tidak disukai, dan ini termasuk dari 6 jenis manusia, ya. 6 kelompok manusia yang mereka boleh diribainya. Artinya menceritakan keburukan mereka itu dibolehkan, bukan termasuk ribah, ya. Bukan termasuk riba yang terlarang. Ini salah satunya dari ini yang al-mujahara bil ma'asi. Ini orang-orang yang menampakkan kemaksiatan dengan terang-terangan. Bagaimana dikatakan al-qathu laysa bighibatin fi sittatin mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadziri wa mujahirin fisqan. Di sini, ya. Ini yang kelimanya. Yang keempatnya, wa mujahirin fisqan. Ini orang-orang yang menampakkan kefasikan. Dan ini Allah mengatakan la yuhibbullahu al-jahra bisu', ya. Waqaf di sini hasan. Tapi tidak boleh untuk kemudian ibtida dari illa man zulim. Nah, ini enggak boleh, ya. Pokoknya yang illa illa kemarin ada nanya kan, ya, ada yang tanya kemarin. Pokoknya kalau ada illa illa di tengah kalimat tidak boleh kemudian dari situ, ya. Kecuali kalau itu di akhir, di awal kalimat, seperti wal asr innal insana lafi khusr. Ini waqaf apa di sini boleh di sini karena di ru'usul ayat. Ini di akhir ayat. Tapi dengan catatan ya terusnya adalah berniat untuk melanjutkannya illal ladzina amanu wa amilus shalihat dan seterusnya ya. Dan karena ini di awal ayat. Sebagian mengatakan oh enggak boleh berhenti di situ. Saya mengatakan enggak boleh karena ini ru'usul ayat, berhenti di akhir ayat adalah sunnah ya. Kembali kepada yang sudah kita bahas kemarin. Ini sudah apa yang warid dari Rasulullah SAW, berhenti pada akhir ayat adalah sunnah. Asal bukan untuk qata, ini memutuskan mengatakan membaca innal insana lafi khusr kemudian ditinggal pergi, ini ya enggak benar ya. Ini yang qabih masuknya. Tidak lagi sebagai waqaf yang hasan di sini ya. Tapi ini dikatakan waqaf yang qabih. Maka untuk yang hasan ini adalah waqaf yang layak berhenti di situ tapi tidak layak untuk ibtida dari lafaz sesudahnya ya. Dan yang semisal dengan itu ini. Ini waqaf hasan dan contoh-contohnya banyak ya. Yang jelas kaidahnya itu yang penting kita fahami kaidahnya. Waqaf hasan adalah al-waqfu ala kalimatin tamma biha al-ma'na. Waqaf pada kalam yang tam bi dzatihi. Maknanya sudah sempurna. Tapi masih ada hubungan, masih ada irtibat ya dengan lafaz sesudahnya baik secara lafaz demikian pula secara makna. Nah, kemudian yang keempatnya adalah waqaf qabih. Ini waqaf qabih ya. Adalah al-waqf ala lafzin ghairu mufid atau ghairi mufid. Ya. Waqaf pada lafaz yang tidak memberikan faedah. Kenapa di adami tamamil kalami bihi? Karena tidak sempurnanya kalam pada lafaz tersebut. Seperti kalau waqaf ala alhamdulillah, alhamdu pada alhamdulillah. Ini tidak pas ya. Maka waqaf qabih ini intinya adalah sebenarnya karena itu Ibnu Jazari kemarin mengatakan ini bukan waqaf ya. Karena tidak layak sama sekali untuk berhenti di tempat tersebut kecuali iftirari saja. Sini dibolehkan di sini atau yuta'adzar ya, diberikan uzur berhenti pada waqaf yang qabih ini manakala iftirari. Ya. Ya, karena terpaksa ya. Imma karena lupa atau karena seperti kemarin yang sudah kita bahas ini karena apa li'aridin ya karena ada sesuatu yang menghentikannya bisa karena bersin bisa karena batuk ya tersengal misalkan dan yang semisalnya itu karena terpaksa namun kemudian ibtidanya tentunya juga harus dari tempat yang dari lafaz yang sesuai ya, dengan tarkib yang ada ini ya. Ini maka waqaf qabihnya adalah berhenti pada kalimat yang tidak sempurna kalamnya pada lafaz tersebut. Bahkan terkadang bisa apa namanya dipahami dari sisi tarkibnya bisa dipahami dengan makna yang sebaliknya. Dan waliyadzubillah ya bisa sampai kepada kufur ya. Bisa sampai kepada kufur seperti kemarin yang sudah kita bahas ini. Ini seperti contoh-contoh yang banyak dalam hal ini ya. Ya maka di sini khususnya untuk yang apa qabih ini jangan sembrono ya. Waqaf yang qabih ini jangan sembrono. kecuali sekali lagi dibolehkan waqaf pada qabih ini manakala ittirar saja, manakala terpaksa. Contoh-contohnya banyak dalam hal ini ya. Misalkan laqad sami'allahu qawla alladhina qalu waqaf di sini dari sisi apa namanya tarkibnya sesuai ya. Tapi di sini adalah cari dari sisi maknanya adalah qabih ya. Memberikan makna yang qabih kemudian dibaca innallaha katakan innallaha faqir wa nahnu aghnia misalkan. Atau misalkan pada lafaz waqalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Sini ya berhenti pada an-nasara misalkan. Waqalatil yahudu wan nasara. Waqaf di sini. Kemudian ibtida dari ya, ini bisa kufur ya. Bisa kufur. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Ini meskipun di situ tarkibnya pas ya. Ini dari sisi mubtada dan khabarnya sesuai. Tapi ini maknanya adalah min aqbahil wuquf. Ya, dari wakaf yang sangat apa kotor jinnya. Dan yang seperti itu. Misalkan juga wa ma khalaqna as-samaa'a wal ardha wa ma bainahuma la'ibin. Berhenti pada bainahuma misalkan. Ya. Ini enggak bagus ya. Karena maknanya jadi wa ma khalaqna as-samaa'a wal ardha wa ma bainahuma, ya kan? Ini kan maknanya jadi berbalik ya. Ini. Jadi tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya itu sia-sia atau main-main. Kalau kemudian pada waqaf pada bainahuma saja, maka maknanya Allah menafikan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan diantara keduanya. Ini kan qabih ya. Berarti maknanya bisa atau seti fa'lam annahu la ilaha illallah kemudian berarti pada ilah. Ini qabih. Atau misalnya juga pada laqad kafara alladhina qalu inna Allah laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-masih ya. Berhenti pada qalu ya. Misalkan laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-masih. Ini juga yang tadinya mau menafikan mengkufurkan orang yang mengatakan Nabi Isa itu adalah ilah, malah di sini menjadi isbat ya. Jadi maknanya adalah isbat. Maka ini yang sering dipakai oleh mereka-mereka orang-orang jil ya. Dan yang semisalnya ini atau orang-orang yang murtad ya. Yang pendeta-pendeta yang mantan murtad ini biasanya ayat-ayat seperti ini dipotong seenaknya sendiri. Ini namanya tadlis ya. Kalau dalam istilah hadis namanya tadlis ya. Menyembunyikan makna yang benar ya. Ternyata Al-Qur'an menetapkan Yesus katanya. Dengan ayat ini innallaha huwal masih ini kan. Ini kan ngawur seperti ini ya. Dan ini model seperti ini juga dipakai oleh orang-orang yang tidak suka kepada ahlus sunnah. Umumnya seperti itu ya. Banyak tadlis atau menukil satu ungkapan yang tidak sesuai ya. Ini jadi menukil ungkapan-ungkapan yang tidak pas. Dan ini kepada ahlus sunnah biasanya seperti itu ya. Maka banyak kedustaan-kedustaan itu dibuat berawal dari ini ya. Dari waqaf yang qabih ini yang kemudian dijadikan sebagai alat ya untuk menyerang ya. Maka pentingnya di sini untuk memahami tarkib yang ada ya. Dan juga memahami kalam ya. Baik itu apalagi jenis kalam Allah juga demikian pula kalam para a'immah dan para ulama ya. Harus dipahami dengan apa adanya ya. Artinya supaya jangan kemudian dari lafaz-lafaz itu atau dari ayat-ayat itu dipahami sebaliknya. Ya. Ketika kemudian dipahami dengan sendirinya ini akan tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh yang membuat. Ya. Baik itu ayat Al-Quran, demikian pula dari ungkapan-ungkapan para ulama. Maka kalau membaca itu ya yang sempurna. Ya. Jangan kemudian cepat menyimpulkan. Dan ini yang sering terjadi. Apalagi kalau itu adalah para ulama. Kalau Al-Quran ini jelas, kaidahnya jelas ini ya. Kalau para ulama dalam menulis buku pun juga masing-masing mereka punya khutbah ya. Punya schedule ya. Kalau dalam tesis atau yang misalnya itu ada metode penulisan, ini ada ya. Ada bagaimana metode penulisannya. Makanya juga seperti itu harus dipahami. Karena jangan sampai kemudian kita memahami tidak seperti yang dimaui oleh si penulis. Kemudian berdalil seperti itu kan kemudian ini jur'ah ya. Artinya ini satu jur'ah, ini satu tindak yang kurang ajar seperti itu. Mengatasnamakan ulama misalkan, ternyata, dan ini sering ya, manakala sebagian ikhwah kadang-kadang kurang bahasa dalam penukilan ini ya. Padahal ini adalah yang dipakai oleh orang-orang yang tidak suka ya. Maka kita harus jujur dalam masalah ini ya. Tidak boleh kemudian memotong kalimat semaunya sendiri. Maka ini sebenarnya enggak satu yang qabih ini waqaf qabih baik dalam ayat kan, ini juga kadang terkait juga di memotong ungkapan. Maka ini tidak boleh ya. Maka itu harus penukilannya harus sempurna apa yang dimaui oleh dan kita harus memahaminya sesuai dengan apa yang dimaui oleh si penulis. Dan ini banyak sekali seperti misalkan pada buku-bukunya Ibnul Qayyim ya, khususnya di kitab Zadul Ma'ad misalkan. Nazatul Ma'ad ini kan syarat ya. Nazatul Ma'ad itu ceritanya adalah tulisan beliau ketika dalam keadaan safar ini murajaah saja. Maka ini betul-betul harus saling terkait. Nah, harus difahami dengan baik ya. Yang kemudian berdalil dengan Nazatul Ma'ad untuk kemudian mengatakan oh Ibnu Qayyim mengatakan demikian di Nazatul Ma'ad nah, syarat itu suri. Ternyata tidak benar ya. Ini atau kadang-kadang kurang memahami istilah yang dipakai ini. Kalau mau istilah dipakai, ini ya. Ini wakaf maka di sini itu terjadi pada tulisan manusia saja sesuatu yang mustaqbah ya, yang akan bisa membawa bahaya, ya. Bisa menjadi kurang ajar dan salah-salah kalau antara kita bisa jadi bisa jadi itu ya, bisa terjadinya perpecahan ya. Gara-gara karena penukilan yang kurang pas ya. Apalagi kalau yang seperti ini terjadi pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentunya akan lebih parah lagi ya. Ini baik kemudian ini selesai dari waqaf qabih maka untuk yang waqaf qabih ini ya. Ini adalah waqaf yang tidak layak dikatakan berhenti pada lafaz yang ghair mufid yang tidak memberikan faedah karena tidak sempurnanya kalam. Dan ini bisa sampai kepada kekufuran seperti tadi. Meskipun siaknya maka di sini tidak hanya kepada siakul kalam saja tapi juga kepada ma'ani ya. Kepada makna. Kemudian tambahan lagi dari sebelum kita masuk pada sakta pada apa yang pada sakta ini tambahan dari yang sering kita bahas waqaf ikhtiar sudah kita bahas ini waqaf wajib waqaf wajib atau waqaf lazim ya. Waqaf wajib ini atau waqaf lazim ini adalah waqaf pada kalam ya, yang tam. Tapi kalau kemudian diwasolkan dengan yang sesudahnya akan bisa merusak kepada maknanya. Dan ini biasanya ditandai dalam Al-Quran dengan dengan waqaf lazim, dengan mim misalnya ya. Ini waqaf wajib. Ini al-wujubul adai. Wa huwa ma yata'akkadu istihbabul waqaf alaihi li bayanil ma'nal maqsud. Katakan wujubul adai, wajib untuk ditunaikan. Tapi tentunya wajibnya di sini bukan wajib seperti dalam fikih ya, yang memberikan buah yu'aqab ya. Yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuh, akan mendapatkan pahala bagi yang melakukan dan berdosa bagi yang meninggalkan. Bukan itu maksudnya, tapi wajib di sini adalah untuk ditunaikan karena kaitannya dengan makna, dan itu pun juga bisa berdosa manakala kemudian memberikan makna yang berbeda ya. Meskipun di sini nanti sebenarnya mengatakan walaysa fil qur'ani min waqfin wajib ini, tapi nanti bahasan. Ini waqaf wajib. Ini wujub adai. Bagaimana ini? Wa huwa ma yata'akkad istihbabul waqfi alaih. Yaitu waqaf yang dikuatkan untuk disukai atau disunnahkan untuk berhenti pada lafaz tersebut. Untuk apa? Libayanil ma'nal maqsud, untuk menjelaskan makna yang dikehendaki. Wa huwa ma law wasal la awhama ma'nan ghairal murad. Yaitu kalau kemudian diwasalkan ya, dilanjutkan tidak berhenti pada ayat tersebut, maka akan memberikan kerancuan pada makna yang tidak dikehendaki. Ini waqaf wajib atau waqaf lazim. Wa yu'abbaru anhu bi al-waqf lazim. Maka ini diungkapkan dengan waqaf lazim atau waqaf wajib. Walaysa ma'nahu al-wajib indal fuqaha alladhi yu'aqabu ala tarkihi. Namun bukan makna wajib ini adalah yang menurut para fuqaha yang akan mendapatkan dosa jika meninggalkannya. Wa alamatuhu fi akthari masahil al-masyriqiyah al-mutadawil al-an mim. Dan tandanya, tanda waqafnya di kebanyakan mushaf masyriqiyah yang banyak beredar sekarang ini adalah ditandai dengan mim ya. Ini waqaf lazim ya. Jadi maksudnya di sini waqaf lazim adalah waqaf yang manakala diwasalkan dilanjutkan ini akan memberikan makna yang rancu ya. Atau seperti contohnya seperti misalkan pada ayat alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ini waqaf di sini ya, berhenti pada abna'ahum, adalah waqaf lazim. Kenapa? Kalau kemudian dilanjutkan dengan ayat sesudahnya atau dengan lafaz sesudahnya, ini memberikan makna yang rancu. Karena lanjutannya adalah alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun ya. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Dan ini sifat ini kan sifat pada kalau kemudian dilanjutkan seakan-akan sifat khusran ini alladzina khasiru yang meruginya adalah abna'ahum ya. Karena biasanya sifat itu adalah diberikan pada yang lafaz yang terdekat ya. Kepada bukan pada bukan kepada yang jauh nih. Kalau kemudian diwasalkan ya akan berikan waham ya. Berikan makna yang kurang pas ini ya. Ini diantaranya ya, dari waqaf wajib Dan ini juga sekali lagi terkait juga pada makna. Ya. Ini ya waqaf wajib. Waqaf lazim. Maka kalau kemudian ketemu dengan tanda mim, nah ini lebih baiknya berhenti di situ. Ya. Kemudian waqaf qabih sudah kita bahas ya. Ya. Jadi ayat sama la yafhamu minhu al-murad nahu al-waqaf fi surah al-Fatihah ala alhamdu alhamdulillahi rabbil alamin. Wa hadha an-naw la yutamadu al-waqaf alayhi illa li darura min iqta'i an-nafs wa rahimi. Waqaf ini la yutaammad al-waqaf alayhi. Tidak boleh disengaja ya berhenti pada waqaf seperti ini kecuali li darurah, kecuali darurat saja. Ya, tadi yang beliau kita singgung ittirari, manakala itu terpaksa. Menyengketai nafas ya, jadi dari apa hilangnya atau habisnya nafas, terputusnya nafas, ini karena atau dengan karena sebab yang lainnya. Ini. Nah, seperti juga pada lafaz Inna Allah la yastahi an yadhriba matalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ya, berhenti pada la yastahi. Inna Allah la yastahi ngawur ya. Waqaf di sini ya. Kemudian ayyamriba kan ngawurnya. Ini waqaf qabih. Kemudian waqaf ittirari sudah kita bahas juga ya. Kita tidak ulangi lagi ya. Waqaf al-mutaassaf ini ya. Waqaf al-mutaassaf ai ma yata'assabu ba'dhul mu'aribin au yatakallabu ba'dhul qurra au yata'awwalahu ba'dhu ahli al-ahwa mimma yumkinu an yaqtadhi waqfan yuqifu alayhi wa yusamma bi al-waqf al-mutakallif au mutakallaf ya. Wahada manahu al-qurra wa nahau anhu ashadda an-nahy. Ya. Ya, ini waqaf yang muta'assaf. Ya, ini waqaf yang sangat disayangkan, ya. Ini sangat disayangkan, ya. Artinya dikatakan waqaf al-mutakallaf, waqaf yang terlalu takalluf, dibuat-buat ini, ya. Katakan ma yata'assafu ba'dhu al-mu'ribin. Apa yang memaksakan diri sebagian mu'arrabin ya. Ya, orang-orang yang mu'arrab ya, yang apa ajam ya, atau sebagian qurra takalluf, sebagian qurra ini takalluf, ini waqaf pada yang tidak pas. Atau yang ketiganya adalah ta'wil ahlul ahwa, takwilnya sebagian orang-orang ahlul ahwa, dari sebagian ahlul bid'ah, mimma yumkin an yaqtadi waqfan yuqif alaihi, dari sesuatu yang mungkin waqaf di situ. Dikatakan ini waqaf yang takalluf, dan ini dilarang oleh ahlul adab, para qurra melarangnya dengan asyad dan nahi, dengan larangan yang keras. Nah, seperti dicontohkan di sini adalah waqaf pada apa? Lafaz la tusyrik billah ya bunayya la tusyrik billah innasyirka lazulmun azim. Waqaf pada la tusyrik ya bunayya la tusyrik. Nah, kemudian ibtida'nya pada billahi in, nah billahi jadi qasam ini kan, gimana wallahi ya. Dan la tusyrik billah, jangan syirik kepada Allah. Nah, kemudian kalau kemudian ibtida'nya dari billah, makna sudah beda. Janganlah kamu syirik. Billahi demi Allah, inna syirka ladzulmun adzim. Ya. Meskipun maknanya ini juga benar, tapi ini takalluf ya. Ya. Maknanya benar. Demi Allah, sesungguhnya syirik itu satu kezaliman yang benar, yang besar ya. Tapi ini takalluf ya. Artinya terlalu dibuat-buat ya. Kepada makna qasam, dan itu tidak ada dari tafsir yang ada yang menjelaskan itu adalah makna al-qasam di sini. Ya. Ini apalagi qasam di tengah kalimat seperti ini takalluf ya. Ini. Ini waqaf yang muta'assaf. Ya. Ini tentunya bagi yang suka main-main aja ini ya. Yang suka main-main aja ini enggak boleh ya. Yang berikutnya waqaf tarihi. Apa itu? Aneh. Ma tarakkaba minal waqf al-ittirari wal ikhtibari. Kan yaqif li ta'limi qari' aw li ijabatin mumtahin aw li ilami ghair bi kayfiyat al-waqf. Ilam ghair ilamil ghair bi kayfiyat al-waqf. Waqf ta'rifi ini syibah dengan waqf ikhtibari ya. Waqf ta'rif ini menyerupai dengan waqf ikhtibari yang sudah kita bahas ya. Waqf ikhtibari, waqf untuk menguji. Dan ini waqf untuk mengenalkan. Jadi ma taraka min al-waqf al-iqrari wal ikhtibari. Di sini apa yang terangkai dari waqf ikhtirari dan waqf ikhtibari. Ini. Seperti waqf untuk mengajari seorang qari. Nah, misalkan lagi baca dihentikan. Nah, kemudian dikasih keterangan, kasih taklid ya. Yang benar oh kurang pas ini ya, misalkan. Nah, itu misalkan tafkhim tarkiknya nah, misalkan seperti itu maka dihentikan sembarangan tak masalah ya. Dalam rangka untuk ta'rif ya, untuk ta'lim. Ini. Jadi waqaf ini biasanya pada yaitu para guru-guru Quran ya yang menghentikan di sini ya untuk apa mengajari au ijabatin mumtahin atau juga untuk menjawab ya. Menjawab pertanyaan orang yang mengujinya ya ini. Seperti kemarin sudah kita singgungnya au ilami ghair bi kayfiyatil waqf atau untuk memberitahu kepada orang lain tentang kayfiyatul waqaf, tentang tata cara waqaf yang benar ya. Ini waqaf yang benar, apakah itu arid li sukun misalkan atau apa namanya waqaf ya sesuai dengan misalkan di akhirnya adalah huruf mad misalkan, maka bagaimana waqaf yang benar misalkan akhirnya adalah dengan waw yang syaddah ya atau dengan nun yang syaddah ya. Ini seperti misalkan pada seperti di surat Ar-Rahman misalkan ya pada lafaz jan wa khalaqal jan atau misalkan pada lafaz ajan ini ketika berhenti pada jin abjan nah maka dihentikan di situ untuk kemudian beritahu bagaimana waqaf yang benar ya. Ini waqaf ta'rifi jadi antara waqaf ittirari dan ikhtibari digabung. Ittirari dipaksa untuk berhenti karena ta'lim atau karena ujian atau karena pemberitahuan ya. Ini waqaf ta'rifi. Kemudian berikutnya waqaf al-hubuti. Ini pada sebagian ahli maghrib ya. Waqaful Quran. Ini waqaf hubuti. Dikatakan waqaf hubuti ini kembali kepada yang apa membuatnya ya. Inilah waqaful Quran al-masyhura. Ini waqaf Al-Quran yang masyhur dari Abu Abdullah Muhammad bin Abi Jum'ah Al-Hubuti Al-Maghribi. Meninggal tahun 930 Tufiya 930 ya. Wa tusamma bi awqaf al-hubuti. Ini lebih dikenal dengan waqaf hubuti ya. Nisbat kepada yang mengucapkannya. Ini wa alaiha amalu akthari biladil maghrib Tunis wal Jazair. Dan ini yang banyak dilakukan oleh orang-orang Maroko, Tunis dan Jazair pada qiraatnya nafi' ya. Ya, qiraatnya nafi'. Warsh ini ya. Warsh An-Nafi. Karena Nafi ini ada dua jalan. Cari jalannya. Di sini katakan Maghrib, Tunis, dan Jazair. Libya dari jalannya Qolun. Ya. Sama-sama suratnya Nafi juga. Ya. Nafi ada dua jalan. Warsh dengan Qolun. Dan Warsh ini itu banyak di Maghrib, Tunis, Jazair. Kemudian Mauritania. Ya. Mauritania empat negara lebih banyak di apa kuasai dengan qiraat waras. Ya. Sementara satu negara nyempal ini negaranya Muammar Gaddafi ya, dengan Qolun. Ya. Ini. Hatta waktin al-hadir sampai pada kita sekarang ini. Ya. Dan tentunya kalau itu adalah dari yang ini tetap itu terus selanjutnya. Qala wa qad buniyat hadhihi al-wuquf 'ala al-ma'ani wal i'rab. Di mana waqaf ini dibangun pada makna dan i'rab. Wa in kanat tashtamidu 'ala wuqufin ghoribah. Meskipun di situ ada kandungan kepada waqaf yang gharib. Dan dikatakan al-Qutubi akhiran fi kitab bi'unwan taqyid waqf al-Qur'an al-Karim. Musumiya bitaqyid li'annahu katabahu anhu ba'du talamidhihi. Ini dikumpulkan dalam taqyid waqf al-Qur'an al-Karim ini waqf hubuti. Dan ini khusus pada yang sekedar apa faedah saja ya. Sekedar faedah dari waqf yang beredar di kalangan lisanul muslimin ya, di kalangan lidahnya kaum muslimin ini. Sudah ya. Paham sudah. Baik. Baik. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan ini selesai pembahasan terkait dengan masalah waqaf ya. Jadi kesimpulannya bahasanya waqaf itu kemarin yang sudah kita bahas ada 4 ya. Ada waqaf pertama waqaf ittirari, kemudian ikhtibari, intizari dan ikhtiyari. Kemudian tambahan tadi adalah waqaf lazim, waqaf ta'rifi ini dan waqaf hubuti dan waqaf muta'assaf ini. Untuk yang waqaf ikhtiyari, waqaf ikhtiyari ini terbagi menjadi 3 plus 1 ya. Ada waqaf tam, waqaf kafi dan waqaf hasan. Kemudian yang keempatnya adalah waqaf qabih ya. Ini waqaf qabih ini ya. Itu secara global dari usul aqlam apa yang telah kita bahas ini ya. Ya. Ini tambahannya dari yang 4 adalah waqaf wajib, kemudian waqaf muta'assaf, waqaf ta'rifi dan waqaf hubuti, waqaf wajib atau waqaf lazim, ya. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan ini lanjut apa? Lanjut. Baik, ya. Terkait dengan masalah tanda-tanda waqaf yang ada ya. Ini. Nujajari rahimahullahu taala menjelaskan walaita fil qur'ani min waqfin wajib ya. Ya. Katakan walaita fil qur'ani min waqfin wajib wala haramun wala haramin ghaira ma lahu sabab. Tidak ada dalam Al-Quran min waqfin wajib. Dari waqaf yang wajib. Tidak juga waqaf yang haram. Ghaira ma lahu sabab. Kecuali yang memiliki sebab. Maka tadi pada waqaf. Apa namanya? Pada waqaf wajib. Ya, atau waqaf lazim. Pada waqaf lazim ini tadi sudah disinggung ya. Walaisa fil Qur'ani min waqfin wajib wala haramin ghaira ma lahu sabab. Tidak ada dalam Al-Qur'an waqaf yang wajib atau juga haram. Artinya bahwa perlu diketahui bahwasanya tanda-tanda waqaf yang ada dalam Al-Qur'an itu bukan sesuatu yang harus. Artinya kalau kemudian tidak dilaksanakan dari tanda-tanda waqaf itu, kemudian menjadikan kita berdosa misalkan, atau kurang pahalanya misalkan, itu tidak ya. Ini karena apa? Tanda-tanda waqaf ini bukan sesuatu yang mutawatir ya. Bukan sesuatu yang mutawatir ya. Tapi itu adalah ijtihadi. Ini pengecualiannya ya, tanda waqaf itu, karena tanda waqaf itu yang bukan turun dari Allah Mahfud ya. Tidak juga dari Rasulullah atau juga dari sahabat. Tapi ini adalah ijtihad dari Sajawandi Ibnu Taifur Al-Ghaznawi ya. Namanya Sajawandi Ibnu Taifur Al-Ghaznawi dari Bani Abbasiyah. Ini ya yang membuat tanda-tanda waqaf ya adalah Sajawandi Ibnu Taifur. Sajawandi Ibnu Taifur Al-Ghaznawi ya. Al-Ghaznawi dari Bani Ghazn, dari Ghaznah Ghaznawiyah ya. Sajawandi Ibn Taifur Al-Ghaznawi ini yang membuat tanda-tanda waqaf yang ada ya. Sajawandi Ibn Taifur Al-Ghaznawi ya. Dan itu membantu kepada kita tanda-tanda waqaf yang ada itu ya. Khususnya kita yang kurang memahami kepada apa namanya, kepada ma'ani ya, yang ajam ya, non Arab ini ya, ini kurang memahami tentang makna yang ada. Maka tanda-tanda itu adalah membantu kepada kita untuk bisa memahami lebih baik ya. Namun demikian, itu bukan suatu hal yang harus dari tanda-tanda waqaf yang ada. Seperti misalkan tadi sudah disebutkan adalah dengan tanda mim ya, waqaf lazim, artinya adalah waqaf lazim ya. Ini dikatakan waqaf wajib, yang artinya kemudian bukan merupakan suatu hal yang istilahnya apa ya, suatu hal yang harus gitu ya, harus yang kemudian menjadikan seorang itu kalau apa tidak seperti itu kemudian harus berdosa apa mesti berdosa, itu tidak. Tapi sekali lagi tanda-tanda itu adalah membantu kepada kita ya. Membantu kepada kita, yang artinya kemudian ini tidak kemudian hatta misalkan tanda dengan tanda-tanda waqaf yang ada dari misalkan tadi mim waqaf lazim, kemudian jim ya, kemudian ba waqaf mutlak misalkan ya, kemudian ada qaf waqif ya, waqaf aula qili nah ini, ada waqaf aula, ada sili wasal aula ini tanda qili ya, artinya adalah dilanjutkan itu lebih baik, atau sili ya, niatnya adalah diwasolkan itu lebih utama ya. Kemudian ada waqaf jaiz ya, dengan zai biasanya atau jim ya. Kemudian ada tadi waqaf mu'anaqah ya, pada yang bertitik tiga ini ya, atau dengan ta waqaf mutlak ya. Maka tanda-tanda itu ini membantu, dan itu kita lihat berbeda. Tanda waqaf dari masing-masing cetakan itu akan berbeda ya. yang cetakan dari Mushaf Madinah ini berbeda dengan cetakan Indonesia. Ya. Berbeda lagi juga meskipun sama-sama dari Madinah, ya, cetakan Madinah, kalau yang itu Qur'annya merujuknya dengan khatnya Pakistan, ini pun juga tanda wakufnya akan beda lagi, ya. Tanda wakufnya akan beda lagi, ya. Antum kalau perhatikan, ya, ini menunjukkan bahwasanya tanda-tanda wakuf ini adalah sifatnya istihadi saja, ya. Ini istihadi sesuatu yang bukan sesuatu yang harus, karena itu bukan sesuatu yang mutawatir, ya. Sesuatu yang mutawatir, kemudian ada riwayat, ada sanad, tanda-tanda wakuf itu tidak ada, ya. Yang ada dalam Al-Qur'an itu adalah yang mutawatir, adalah pertama bacaannya qiraatan, ya. Yani musyafahatan, ya. Dari musyafahatan, ya, dari cara syafahanan syafah, ya, dari mulut ke mulut, itu yang pertama. Yang kedua adalah rosem, ya, tulisan bentuk-bentuk tulisan yang ada dari rosem Utsmani, ini juga mutawatir, ya. Artinya ada sanadnya dari awal penulisannya. Jadi awal penulisannya kembali kepada ini ada. Kemudian yang ketiga dari muttasil dan munfasil. Ini khusus, ya. Munfasil dan muttasil, ya. Maka ini kepada imam kita yang suka baca qasar pada majaiz munfasil dan mad wajib silah sughra atau silah qasira ini, atau kita misalkan ini tidak dia boleh sembarangan di sini, ya. Ya. Karena di sini ada riwayat, kecuali kalau pernah talaqi dan pernah tidak boleh kita sekedar hanya mengikuti saja, tidak boleh, ya. Kan, ya. Karena di sini sekali lagi perbedaan pada jalannya Thayyibatun Nashr dengan Syafi'iyah tidak hanya pada mad ini saja. Dan khusus pada ini dengan mad wal qasr ini ada sanad tersendiri. Ada sanad khusus kait dengan mad dan qasr ini. Ini di sini kita tidak sembrono, apalagi kalau itu yang tidak masyhur, ya. Tidak masyhur buat kita kan enggak masyhur, ya. Umumnya di kita adalah mad ini, dua ini, silah tawilah, bukan silah sughra, silah kubra, ya, silah tawilah dengan mad jaiz munfasil adalah dibaca mad imma 4 sampai 6 harakat, 4 atau 5 harakat, ya. Ini. Maka ini yang ada riwayat, ya, yang masyhur dari qurra adalah riwayat dari bacaan qiraatan, kemudian rosem bentuk tulisan, ya. Maka nanti di setelah bab ini adalah bab mausul dan maqtu' yang disambung dan putus, ya, dipisah. Ini juga ada rosem tersendiri, tidak sembrono. Jadi orang nulis Quran pun juga tidak sembrono, ya. Kali lagi penulisan Al-Quran itu berbeda dengan kaidah imla'iyah, ya. Beda dengan kaidah penulisan bahasa Arab itu beda. Bahasa Arab pada umumnya, ya, ini beda. Karena khat mushaf ini adalah mutawatir, ya. Artinya bersanad. Ini. Kemudian itu tadi pada qasr dan mad, ya, mutasil dan munfasil ini, ya. Baik, ini sekedar faedah, bahwasanya tanda-tanda waqaf yang ada adalah bukan merupakan sesuatu yang mutawatir, tapi ini adalah merupakan pembantu bagi kita, ya. Kita tidak menafikannya, tapi ini adalah membantu kepada kita untuk yang kita tidak banyak memahami tentang ma'ani al-kalimat, ya, tentang makna-makna ayat. Namun demikian, sekali lagi ini juga bukan sesuatu hal yang harus, ya, yang melazimkan Nah, seperti kemarin ada ikhwah berapa iskal. Pokoknya tidak boleh berhenti seperti pada lafaz innal insana lafi khusrin, tidak boleh berhenti di khusr. Harus berhenti di illa anu. Katanya innal insana lafi khusrin illa. Maka ini bukan suatu hal yang harus seperti itu ya. Melazimkan seperti itu, melazimkan ma yang bagi sesuatu yang melazimkan sesuatu yang tidak layak untuk dilazimkan ya. Maka ini tidak baik ya seperti itu ya. Maka kembali kepada kaidah-kaidah yang ada. Jadi dengan kita memahami apa namanya waqaf yang ada, tanda-tanda apa tentang mengenal waqaf dan ibtida ini, supaya tidak tafrid juga tidak ifrat ya. Khususnya dalam sikap kita terhadap tanda-tanda waqaf yang ada ya. Tidak kemudian kita apa namanya kita tidak pakai sama sekali juga tidak ya. Tapi juga tidak kita tidak apa mengharuskan harus begini, kalau tidak berarti salah ya. Maka ini juga melihat kepada konteks kalimatnya ya. Ini dulu barangkali ya yang kita bahas. Insyaallah nanti kita lanjutkan ba'dal asr bismillah ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu wasallam ala nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.